Mitra bisnis, salah satu indikator dari penentuan upah minimum adalah besaran inflasi. Beberapa kalangan berpendapat jika kita berpatokan pada indikator ini, maka saat besaran inflasi turun, idealnya besaran upah minimum juga ikut turun. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, di mana besaran upah minimum selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seperti yang Bapak ulas kemarin, upah minimum selalu naik lantaran besaran inflasi juga cenderung naik dari tahun ke tahun. Ya, yang terjadi tetap aja inflasi. Nah, kalau dilihat seperti itu, ya pantas memang naik terus. Cuman cilakanya kalau disesuaikan dengan inflasi, katakanlah dengan asumsi inflasi 11%. Jadi UMP atau UMR kemudian dinaikkan dengan regresi begitu jadi 11% kenaikan upahnya. Nah, kenaikan upah itu kan selalu biasanya kalau ini rujukannya ke PNS kemudian ke swasta, itu dari upah pokok tidak termasuk tunjangan segala macam. Nah, kalau dia gajinya hanya 1,5 juta, barely above minimum wage, itu artinya sedikit di atas upah rata-rata minimum, ditambah 11% atau 10%, berarti dia hanya naik 150 menjadi 1,65, 1,65. Nah, kalau gaji yang CEO puncaknya itu dirutnya, katakanlah dia gajinya paling tinggi itu 100 kali, ini 1,5 juta, 100 kalinya kan 150 juta. 150 juta, kalau dia naik 10%, kan hanya 15 juta, jadi 165 juta. Artinya apa? Margin kesenjangan antara buruh dengan upah terendah dan CEO dengan gaji tertinggi itu tambah lebar aja. Ini yang harus diprotes gitu lah. Jangan upah minimumnya. Kenapa begitu, Pak? Kenapa? Kalau itu kapitalis betul itu. Bayangkan gaji kalau ukurannya adalah persentase inflasi, berarti kualitas hidup yang di bawah itu tidak naik. Karena dia naiknya hanya 10% sama dengan nilai inflasi ya. Anggaplah rata-ratanya setahun 10%. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.